Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Qala syekh rahimahullah, wa lamma nazalat hadhihi al-ayatul karimah al-muhijat ala adawati al-kafirin al-muhijah ala adawati al-kafirin وقعت من المؤمنين كل موقع وقاموا بها أتم القيام وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه. Setelah turun ayat-ayat yang mulia ini yang menghasung, mendorong untuk memusuhi orang-orang kafir, ayat tersebut jatuh, artinya betul-betul tertanam, tertancap dalam hati kaum mukminin, lalu mereka menjalankannya dengan sesempurna-sempurnanya. Bahkan saat tamu min silati ba'di aqaribihim musyrikin, mereka merasa berdosa, merasa bersalah karena menyambung hubungan dengan sebagian kerabat mereka yang musyrik. Dan mereka mengira bahwa perbuatan tersebut masuk ke dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mereka mengira bahwa berhubungan dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, itu berarti masuk dalam ayat-ayat ini. Apakah itu dia mungkin sekedar mungkin berkirim surat atau memberikan hadiah? Menurut mereka tidak. Mereka mengira tidak boleh. Fa akhbarahumullahu anna dhalika la yadkhul fil muharram. Fa qala, Allah kemudian menerangkan bahwa hal tersebut tidak termasuk dari perkara-perkara yang diharamkan. Fala la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu dari orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak pula mengusir kamu dari rumah-rumah kamu untuk kamu berbuat baik kepada mereka dan bersikap adil. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Dan bahkan di dalam ayat yang lain Allah menegaskan, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Ya'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Hatta lil-kafara. Ini anna dalam urusan orang-orang kafir. Artinya terkait hubungan dengan mereka, Allah melarang kita walaupun kebencian kita seperti itu terhadap orang-orang kafir, jangan sampai kebencian tersebut menghalangi kamu untuk bersikap adil. Haknya ya hak dia. Nah, dalam urusan harta, ya dalam urusan mungkin kehormatan yang dia tidak ada kaitannya, artinya mungkin dengan apa namanya hubungan urusan agama misalnya mereka. Nah, kita menjadi ya, padahal dia tidak pernah mengganggu kita, menyakiti kita, bahkan bertangga dengan kita. Tidak mereka dijatuhkan dengan alasan halal darahnya. Memang bukan ketika dia dalam keadaan bertetangga dengan kita tanpa mengganggu kita, bahkan kalaupun dia mungkin menyakiti, bahkan mengucapkan hal-hal yang seperti yang terjadi yang kita dengar, menghina Al-Quran, menghina Allah dan Rasulnya, itu urusan pemerintah hukumah. Kita tampakkan kebencian, kita tampakkan kepada apa kewajiban kita kepada hukumah, menerangkan kejelekannya, kejahatannya, ya, bahwa perbuatan ini begitu adalah dosa dan kekufuran. Dan orang yang seperti itu memang tidak layak untuk hidup, tapi pemerintah yang punya urusan. Nah, ay la yanhaakumullahu 'anil birri wassilah. Allah berbuat baik dan menyambung silaturahmi, hubungan baik, kekerabatan ataupun bermuamalah, wal mukafa'ah bil ma'ruf, dan membalas dengan kebaikan, wal qist, dan bersikap adil lil musyrikin, terhadap orang-orang musyrik. Min afarihikum wa ghairihim. Baik itu terhadap kerabat, dan ini lebih-lebih, maupun terhadap yang lain. Terhadap kerabat lebih lagi. Nah, apalagi misalnya bertetangga. Bertetangga orangnya musyrik. Ternyata sepupu kita. Wallahu a'lam. Sepupu kita, tetangga kita, dalam keadaan dia musyrik. Nah, itu punya hak yang besar. Walaupun dia dalam batas-batas tertentu. Nah, juga walaupun dia itu orang yang jauh. Bertetangga dengan kita, ataupun kita kenal, tapi mereka tidak memerangi kita. Nah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah di sini. Haitsu kanu bihalin lam yantasibu likitalikum. Di mana mereka berada dalam suatu keadaan yang tidak menasabkan diri dan tidak menyiapkan diri mereka untuk memerangi kamu. Fiddin, dalam urusan agama, wal ikhraji min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dari rumah-rumah kamu. Nah. Falaysa alaikum junahun an tasiluhum. Tidak ada dosa kamu menyambung hubungan dengan mereka, berbuat baik kepada mereka, mengirimkan hadiah, atau bahkan kalau hadiah-hadiah yang berupa ajakan kepada Islam, terangkan tentang Islam. Makanya di situ ketika dalam perjanjian Hudaybiyah tersebut, di belakang hari kaum mukminin, para sahabat juga lebih-lebih, dan kita pun juga dapatkan pelajaran dari mereka. Nah, radhiyallahu anhu, bagaimana ini dalam perjanjian itu, beliau sallallahu alaihi wasallam menyetujui kalau ada yang datang dari Madinah, mereka ini keluar dari Madinah menuju Mekah, tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Ada orang Mekah yang muhajir dari Madinah ke Mekah, mereka tidak boleh dikembalikan ke Madinah. Nah, kata Rasulullah, ada dua kemungkinan. Kalau memang dia baik, nah, artinya dia istiqomah di atas al-haq, di atas agamanya, dia akan menjadi da'i. Nah, menghibur atau menjadi da'i di sana, walaupun mungkin dia terpenjara di sana. Menyemangati, memberi pelajaran bagi orang-orang yang tertawan bersama dia. Nah, jadi kebaikan. Kalau dia orang yang jelek, yang rusak, pura-pura, ya, kemudian dia ke Mekah, tidak ada ruginya dia tidak dikembalikan ke Madinah. Baru tersadar oleh enam para sahabat yang demikian. Kita pun juga melihat sepintas, ini betul-betul, nah, seakan-akan seperti yang digambarkan oleh Umar bin Khattab, seperti yang memberikan, menyebabkan kerendahan, kekalahan bagi Islam. Ternyata tidak. Nah, bahkan ketika juga dalam perjanjian itu, orang-orang yang dari Mekah ke Madinah itu harus dikembalikan ke Mekah. Diterima oleh Rasulullah. Dia mendapatkan, kalau dia datang ke Madinah masuk Islam, dapatkan dia melihat dan kenal, sudah. Kalau dia misalnya dari Mekah sudah punya iman, kemudian lolos, kembali lagi ke Mekah, tidak masalah. Mungkin lebih menjadi lebih baik, ataupun apa namanya, mendapatkan dia membantu saudara-saudaranya yang lain dapat pelajaran-pelajaran yang baru. Qala fa inna silatahum, maka sungguhnya berhubungan dengan mereka fi hadhil halah, dalam keadaan yang seperti ini, la mahdhurun fiha wa la mafsadah, tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan padanya dan tidak pula ada mafsadah. Kama qala ta'ala min 'anil abawayni musyrikaini idza kana waladuhuma musliman. Bagaimana kata Allah tentang dua orang ibu bapa yang musyrik sementara anaknya muslim. Qala wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau keduanya, dua ibu bapamu, jahadaka, memaksamu, betul mereka berjihad untuk mujahadah, untuk menekanmu berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan siapa yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, maka fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya, itu syirik. Nah, bahkan juga dalam hal-hal yang lain, maksiat. Nah, karena maksiat itu juga nauk minas syirik. Maka Allah katakan la tuti'huma, jangan kamu taati mereka, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli mereka berdua dengan cara yang baik di dunia ini. Apa yang dikenal oleh masyarakat seperti yang ma'ruf, mereka tidak kita hardi, kita tidak bersikap kasar. Walaupun beda agama, kita tinggal di kedua orang tua yang musyrik, yang kafir, menghina Rasulullah, menghina Allah dan Rasulnya, ayat-ayatnya, kita tinggal bersama mereka, tetap sahibhum fid dunya ma'rufa. Nah, barangkali dengan cara itu, ya, dengan cara itu melihat anaknya dalam keadaan tetap seperti itu, dimusuhi, dicaci maki, agamanya dijelek-jelekkan, tetap santun. Itu mudah-mudahan luluh hati mereka dan mau bertanya, mendekat, kemudian menerima Islam. Ini yang diharapkan. Dan ayat ini disebutkan sebagian ulama turun berkenaan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Dalam keadaan dia dipaksa oleh ibunya untuk keluar dari agamanya. Nah, tahu mereka musyrikin. Allah Azza wa Jalla menyatakan bahwa kamu harus tunduk patuh kepada kedua orang tuamu. Aku ibumu. Aku paksa, aku buat minta kamu keluar dari agamamu. Nah, dan kemudian masa sampai dia mogok makan. Sang ibu mogok makan, tidak mau makan, tidak mau minum sampai badannya sakit. Dan keluarkan pingsan, itu tidak diikuti oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan tetap dia sampai ketika suatu saat, dan dengan diriwayatkan sebagian ulama, Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan kepada ibunya, seandainya engkau punya nyawa 100 lalu lepas satu persatu agar aku keluar dari agama ini, aku tidak akan keluar. Ya. Baru ibunya mau makan. Nah. Nah, tapi ya ini jadi peringatan buat kita, apalagi kalau sekedar mungkin beda manhaj dan ayah dan ibu dalam keadaan yang belum paham, ya, atau salah paham tentang salah paham tentang akidah yang sahihah, tentang manhaj, tentang tidak mengerti apa itu aturat, apa itu ashabul jum'iyat ataupun yang lainnya, ya, ini diterangkan dengan cara yang lebih baik tentunya. Tidak merasa, dengan arogan, dengan sikap yang kasar, dengan sikap seakan-akan menggurui. Ya, nah. Qala wa qawluhu. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din, ay li ajli dinikum. Ini bahwa Allah yang Allah larang tidak lain adalah, Allah melarang kamu dari orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama. Nah. Yani ajli dinikum adawatan li dinillahi wa liman qama bihi, karena permusuhan memusuhi agama Allah dan orang-orang yang memeluknya, menjalankan agama tersebut, menyampaikan yang ini yang diperintahkan oleh Allah, itu yang dilarang oleh Allah. Artinya dilarang oleh Allah untuk kamu bersikap loyal, yani setia, membela, mencintai mereka dan menghormati mereka. Nah, tidak boleh kamu berbuat seperti itu. Artinya apalagi orang-orang yang wa'akhrajukum min diyarikum wa dhaharu, mereka mengusir kamu dari rumah-rumah kamu dan bahkan membela orang lain, membela kelompok yang mengusir kamu dari rumah kamu, ai an awanu ghairahum ala ikhrajikum, membantu orang lain untuk mengusir kamu. Nahakumullah an tawallahum, Allah dilarang kamu untuk setia kepada mereka. Allah larang kamu untuk mencintai mereka dan melindungi, membela mereka. Bil mawaddah, dengan kasih sayang, wan nasr, dengan pertolongan, bantuan, bil qaul wal fi'l, dengan ucapan, artinya menghasung. Nah, mendorong orang-orang yang membantu kamu untuk mengusir kamu, tidak boleh. Menguatkan seakan-akan membela mereka, melindungi mereka dengan ucapan, memuji-muji mereka, atau dengan pertindakan. Memberikan dukungan dengan, mungkin memberikan bantuan, harta, ataupun yang lainnya. Dengan fisik ikut bergabung dengan mereka mengusir kamu, tidak boleh. Atau mengusir yang lain yang seiman dengan kamu, itu tidak boleh. Itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma birrukum wa ihsanukum alladzi laisa yatawalla lil musyrikin, laisa bitawallil lil musyrikin, falam yanhakumullahu anhu. Adapun kebaikan kamu, bakti kamu misalnya juga, dan perbuatan-perbuatan baik, memberikan hadiah atau menolong mereka dalam hal mungkin menyantuni mereka yang miskin dari kerabatmu, ya, alladzi laisa bitawallin bil musyrikin, dalam hal ini mungkin yang dekat, ini yang bukan di situ bentuk tawalli dalam artian loyal, setia mendukung mereka memerangi kamu, memerangi agama Allah, maka Allah tidak melarang kamu. Ini ditunjukkan oleh para sahabat. Umar bin Khattab mendapatkan yang bagus sutra. Nah, dihadiahkannya untuk seorang kerabatnya di Mekah. Yang masih musyrik. Nah, Asma bin Abi Bakar Siddiq, datang ibunya dari Mekah. Nah, tanya kepada Rasulullah, bagaimana ya Rasulullah, apakah boleh saya sambung silaturahmi? Sambung, disambung, dijamu, diterima sang ibu di rumahnya. Nah, maka ngeramlah Ummu Habibah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bapaknya datang Abu Sufyan bin Harb. Disambut, tapi dia tidak rela kalau Abu Sufyan yang masih musyrik duduk di atas tikar yang biasa diduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baldzalika dakhilun fi umumil amri bil ihsan ila al aqarib, bahkan termasuk perbuatan tersebut yang berbuat baik kepada kerabat itu termasuk dalam yakni keumuman perintah untuk berbuat baik kepada kerabat di dalam ayat innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'il qurba. Orang qurba di sini mungkin ada orang-orang ya mereka itu kafir dari kerabat kita yang musyrik, ini termasuk perintah di dalamnya berkaitan dengan mereka juga. Wa ghairihim, dan juga yang lain, minal adamiin wa ghairihim, dari kalangan manusia ataupun yang lain, binatang-binatang ternak ataupun. Qala wa may yatawallahum, dan siapa yang loyal kepada orang-orang kafir, orang-orang yang memerangi agama Allah, orang-orang yang mengusir orang, maka faulaika humud zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Wa dalika dzulm yakunu bihasabit tawalli. Nah, kezaliman tersebut itu baru ada dikatakan demikian bihasabit tawalli. Sebab sikap loyal dia, pembelaan dia terhadap orang-orang yang memerangi agama Allah dan memerangi Rasul. Seperti yang dia ayat yang lalu sudah kita lewati, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum wa ikhwanahum wa ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim al-iman wa yadahum rahimin. Nah, ini mereka tidak akan mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian akan mencintai yang murni mawaddah terhadap orang-orang yang memusuhi menentang Allah dan Rasulnya, dibela, dilindungi, bahkan dia diberi tempat, dipuji-puji, tidak akan mungkin. Walaupun itu ayahnya, walaupun itu saudara-saudaranya, kerabatnya. Dan ini ditunjukkan oleh para salafus saleh. Wala fa in kana tawalliyan tamman, shara dzalika kufran. Kalau misalnya itu adalah tawalli yang sempurna, artinya nampak kandungan kedekatannya, dia bergabung dengan orang-orang kafir membela mengikutinya, shara dzalika kufran, itu bisa menjadi sebuah kesalahan. Mukhrijan an dairatil Islam, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa tahta dzalika minal maratib ma huwa ghalidun wa ma huwa duna dzalik, dan di bawah ini maratib, tingkatan-tingkatan ini ada yang berat, ada yang ringan. Wallahu a'lam. Nah, itu dulu. Ini sikap wal wala wal bara. Ini diberikan pada tempatnya. Kalaupun sampai misalnya mereka memerangi, mencaci maki Allah dan Rasulnya, tetangga kita misalnya, bukan kita yang ngurus. Nah, kan sampaikan kepada pemerintah dengan cara yang dijelaskan, diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat, memahaminya demikian, sampaikan, terangkan bagaimana betul-betul buruknya, betul-betul kufurnya orang-orang yang menghina Allah dan Rasulnya dan tidak layak hidup yang seperti itu memang. Tapi itu urusan mereka para ulama, mereka para pemerintah. Dan ini kalau disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, tentu lebih mengena. Hikmah dia tobat dan mungkin masuk Islam, atau pemerintah pun sadar orang yang menghinakan Allah dan Rasulnya dilenyapkan dari muka bumi. Itu urusan mereka. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu mungkin kita lanjutkan pada kesempatan lainnya. Subhanallah. Alhamdulillah.